Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dicintai Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah menjelang pertengahan Syaban yang sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Ramadan. Adalah bulan yang sangat mulia, yang mana janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya telah Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ketaatan itu liwajhillah, atau semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita ini, kita akan membacakan surah An-Nahl ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ bima kanu yasnaun. Artinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ayat ini adalah berbicara tentang iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kita kepada kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah serta menerima manhaj ataupun metodologi Allah yang ada di dalam Alkitab ataupun Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berbicara tentang kebalikannya, yaitu berupa kekupuran. Kekupuran menentang Allah juga ini sudah disinggung pada pertemuan yang telah lalu, menentang Rasulnya juga, dan dapat disaksikan dan dalam metodologi Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perumpamaan ini adalah betul-betul mengisyaratkan kepada kita, marilah kita renungkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara sekilas orang akan beriman betul kepada Allah. Apakah kamu betul beriman kepada Allah? Iya, betul beriman. Apakah kamu yang betul-betul beriman kepada Rasulullah yang dibawa, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Iya, beriman. Tapi mungkin pada prakteknya mereka itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan disebabkan keimanan mereka itu tidak cukup dengan kita tanya saja, tidak cukup dengan ikrar saja. Maka Allah ingin melihat bagaimana perbuatan mereka hari demi hari dalam kehari-harian mereka, dilihat bagaimana atau sejauh mana perilaku mereka itu mempertahankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya demi keimanan mereka. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang betul-betul taat kepada Allah, maka orang-orang itu Allah tidak akan segan-segan memberikan rezeki. Rezeki itu datang di setiap sudut di mana saja kita berada. Artinya melimpah ruah rezeki itu yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah, ketika kita melihat pertama sekali Mekah itu adalah memang betul-betul tempat yang sangat tandus, tidak ada sama sekali di dalamnya itu tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan. Tapi ketika terjadi Fathu Makkah, disebabkan atas dasar keimanan para sahabat untuk mempertahankan, maka Allah mendatangkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki kapan saja, kapan saja kita akan mendapatkan, di mana saja seakan-akan kita merasakan melimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita rasakan juga pada saat ini ketika seseorang pergi haji, ketika seseorang pergi umrah, ketika ia merasakan nikmat keimanannya itu, ia akan merasakan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, yaitu tidak pernah merasakan kekurangan, selalu menikmati dari buah-buah mereka. Para jamaah itu akan mengatakan nikmat sekali buah-buahan di sana, semuanya asli. Itu bukan disebabkan karena buah-buahannya itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sudah hal yang terbaik dan sesuai dengan jalannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila mereka itu kufur, nah kufur ini akan dijelaskan lagi oleh saudara kita, yaitu Ustaz kita Dr. Zainal Arifin. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Iman itu membahagiakan. Digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam ilustrasinya, mutmainnah, ketenangan, kedamaian. Kemudian kafir itu menyengsarakan. Fakafarot bi an'umillah, kufur terhadap nikmat Allah, maka fa'azaqallahu libasal ju', akhirnya ada kesengsaraan secara fisik, yaitu dalam wujud kelaparan. Ada kesengsaraan secara psikis, psikologi, dalam wujud ketakutan, was-was, kegelisahan. Semuanya itu kekafiran yang menyebabkan kelaparan dan ketakutan. Bimakanu yasnaun, atas ikhtiar, atas pilihan, atas perbuatan yang mereka ambil dan mereka lakukan. Jadi di sini sekali lagi menegaskan kepada kita, innahum la wahum la yuzlamun, benar bahwa mereka itu tidak dianiaya. Semua yang terjadi telah dipaparkan oleh Allah. Apabila ingin menjadi orang hidup yang sukses di dunia, bahagia di dunia, mulia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat, mulia di akhirat, pilihlah iman. Dekatlah kepada Allah. Jangan kufur terhadap nikmatnya. Jangan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan disampaikan oleh Ustaz Jainal dan Ustaz Fajrul Haq. Ini sebenarnya apa? Kalau ada yang baik, ini memang tertuang di dalam surah An-Nahl ayat 112, iya, yang mengajak kepada kita, kalau Anda, kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, pilihlah iman dan tinggalkanlah kekafiran. Begitu Ustaz Fajrul Haq. Iya. Jadi dalam kesempatan ini, ketika Allah menutupi ayat ini bima kanu yasnaun, itu disebabkan oleh perbuatan mereka. Bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memperkeruh keadaan tersebut, tapi dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala maksudnya tidak mendzalimi mereka, akan tetapi apa yang mereka alami adalah hasil perbuatan mereka yang merintangi jalan Allah dan kekupuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rintangan, pengingkaran dan menyiksa Rasulullah dan para sahabat, serta berencana untuk membunuhnya hingga beliau berdoa dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa rasulnya. Allah memakaikan kepada mereka pakaian lapar dan takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Inilah yang menjadikan sesuatu hal, yaitu hal yang mereka itu selalu merintangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan diganti dari nikmat yang mereka rasakan. Mereka akan merasakan nikmat kelaparan itu dari hal-hal fasilitas hidup dunia ini banyak sekali. Mereka tidak akan merasakan nikmat tersebut. Itu saja sudah cukup bagi mereka, membuat mereka itu sangat gelisah dan tidak akan merasakan keamanan hidup di dunia ini. Kita lihatlah orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya kita bicarakan tentang koruptor. Koruptor ini selalu membuat masyarakat itu resah, karena dana-dana yang semestinya diturunkan kepada masyarakat itu tidak jalan, sehingga dalam dunia pendidikan mereka itu akan merosot, dalam dunia pembenahan sumber daya manusia itu akan rusak banyak sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka terhadap seseorang ini, maka dicabutlah semua hartanya itu, dicabutlah semua asetnya itu, dicabutlah apa yang ia telah ambil terdahulunya. Ini adalah merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, aku pakaikan mereka pakaian, yaitu dalam bentuk rasa kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh perbuatan mereka di dunia. Kata-kata huruf ba bima kanu yasnaun, kata-kata ba itu adalah menunjukkan perbuatan mereka itu sedikit demi sedikit, tapi disebabkan mereka itu terus menerus, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ini adalah merupakan sudah sunnatullah. Sunnatullah itu artinya sudah Allah tetapkan sebuah kebijakan. Apabila A dia akan melaksanakan hal ini, dia akan mendapatkan yang A juga. Apabila mendapatkan yang B, dia akan mendapatkan yang B juga, sampai kepada Z. Sudah ini semuanya adalah merupakan sunnatullah yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena Allah itu sangat sempurna dan hal itu adalah sangat mudah bagi Allah. Maka bagi kita yang betul-betul dapat merenungi ayat ini, berhati-hatilah kita. Karena banyak kaum yang terdahulu yang mana dikisahkan mereka itu hidup dalam dua desa yang dapat menikmati kehidupan alam, kehidupan sawah-sawah mereka yang banyak menghasilkan segala apa yang mereka tanam itu tumbuh. Tapi ketika mereka itu kupur, maka itu Allah akan cabut semuanya. Bisa jadi dari hujan, bisa jadi dari badai, bisa jadi dari tsunami, bisa jadi dari gempa bumi sebagaimana yang kita telah ketahui di Jepang. Apapun canggihnya dalam kehidupan itu, tapi ketika Allah itu murka, maka Allah turunkan bala tentaranya. Seseorang pun tidak akan dapat menahan lagi, yaitu la mani'a lima mu'tia wa la mu'tia lima mani'a. Maka ketika Allah sudah melarang, seseorang pun tidak akan dapat mencegahnya. Ketika Allah ingin memberikan, maka seseorang tidak akan dapat menahankan hal tersebut, karena kekuasaan Allah lah yang berlaku. Wa kana amrullahi maf'ula, sesuatu ketentuan Allah itu pasti akan berlaku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dokter?